Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Al-babus sadisu, bab yang ke-6, fil mashi ala al-khufayn wal-imamati wal-jabirati. Tentang al-mash, mengusap, alal khuffain, bagian atas kedua khuf, wal imamati, dan serban, wal jabirati, serta al jabirah, pembalut luka, patah bagi anggota tubuh yang patah. Nanti akan dijelaskan tentang jabirah, ya, secara detail apa yang dimaksud dengan jabirah. Itu terkait dengan anggota tubuh yang patah, nah, yang ditangani dengan jabirah. Nah, wa fihi masailu, di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-khuffu, yang dimaksud dengan khuf ini, pertama definisi khuf, huwa mayul basu, yaitu mayul basu yang dikenakan, apa yang dikenakan, sesuatu yang dikenakan, ya. Al-khuf itu adalah sesuatu yang dikenakan, ala rijli, pada kaki, min jildin, yang terbuat dari jild, kulit, wa nahwihi, dan semisalnya. Jadi semacam sepatu, semacam sepatu, tetapi khuf itu adalah jenis sepatu yang tingginya melewati dua mata kaki. Jadi tingginya menutup dua mata kaki. Nah, wa jam'uhu, jama'nya khifafun, jama'nya adalah khifaf. Jadi itu mirip dengan kaos kaki, ya. Cuma kaos kaki itu terbuat dari kaos, ya, bahan kaos. Kalau itu biasanya dari kulit, biasanya dari kulit, atau semisal dengan kulit, untuk menghangatkan kaki, untuk melindungi kaki, ya, menghangatkan kaki dari hawa dingin. Oleh karena itu dikatakan di sini wayul haqu bil khuffain, dan diikutkan, ya, disamakan dengan kedua khuf, diikutkan hukumnya, disamakan dengan kedua khuf, kullu ma yulbasu ala rijlain, kullu ma yulbasu, apa saja yang dikenakan, ala rijlain, pada kedua kaki, min suf wa nahwihi, dari suf, yani yang terbuat dari bulu, ya, bulu kambing kah, wa nahwi, dan semisalnya. Nah, maksudnya ini kaos kaki, ya, seperti kaos kaki dan semisalnya. Nah, wa yulhaqu bil khufain kullu ma yulbas 'ala rijlayn min suf wa nahwihi, seperti kaos kaki ya, atau kain yang dililitkan di kaki. Baik, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmul mashi 'ala al-khuffain wa daliluhu, hukum mengusap bagian atas kedua khuf dan dalilnya. Al-mashu 'ala al-khuffain jaizun, mengusap kedua khuf jaiz, boleh, biittifaqi ahli sunnati wal jamaah, berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wahuwa rukhsatun min Allah azza wa jal, dan itu adalah rukhsah dari Allah azza wa jal, takhfifan minhu ala ibadihi, takhfifan minhu dalam rangka meringankan, memberi keringanan. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Wadaf'an, dan dalam rangka mencegah, lil haraj wal masyakkati, kesulitan, anhum, dari mereka. Wadaf'an lil haraj wal masyakkati anhum, dan dalam rangka mencegah terjadinya kesulitan, ya, dalam rangka mencegah kesulitan dari mereka, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ala jawazihi sunnah wal ijma'u, wa qad dalla ala jawazihi, telah menunjukkan bolehnya mengusap kedua khuf, as-sunnah, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, dan ijma' ulama. Amma as-sunnatu, adapun as-sunnah, faqad tawataratil ahadithus sahihatu, maka sungguh telah mutawatir hadith-hadith yang sahih, ala thubutihi, atas tetapnya syariat mengusap kedua khuf, yakni pada wudu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihi, dari perbuatan nabi, wa amrihi, dan dari perintahnya, bidzalik, perintahnya melakukan hal itu, wa tarkhisihi fihi, wa tarkhisihi, dan pemberian rukhsah, keringanan dari Nabi alaihi wasallam fihi, dalam mengusap kedua khuf pada wudu. Mutawatir, faqad tawatarat al ahadith, hadith-hadith mutawatir dalam hal ini, ya, kita dengar tadi, mutawatir artinya jumlah hadith banyak, ya, sehingga mustahil terjadi kedustaan pada periwayatan maupun kesalahan pada periwayatan, sehingga ini jelas meyakinkan. Baik, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi, tidak ada dalam hatiku adna shakkin fil mashi syai'un laisa fi qalbi fil mashi minal mashi nah minal mashi syai'un laisa fi qalbi tidak ada dalam hatiku minal mashi tentang mengusap khuf syai'un sedikit pun keraguan syai'un yakni sedikit pun keraguan tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku tentang mengenai bolehnya mengusap khuf pada wudu. Fihi arba'una hadithan. Padanya, pada syariat mengusap khuf, arba'una hadithan, ada 40 hadith. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu biqawlih, yani penjelasan dari muallif, wal muradu biqawli, dan yang dimaksud dengan ucapan al-Imam Ahmad, laisa fi qalbi, tidak ada dalam kalbuku maksudnya, adna syakkin fi jawazi. Yani tidak ada dalam hatiku, adna syakkin, sedikit pun keraguan fi jawazi, tentang bolehnya hal itu. Naam. Ini dari Al-Imam Ahmad. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, haddatsani haddatsani 70 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan Al-Basri telah menceritakan kepadaku, ya, menyampaikan kepadaku 70 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha 'ala al-khuffain, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam masaha 'ala al-khuffain, mengusap bagian atas kedua khufnya pada wudu. Wa min hadhihi al-ahadith, di antara hadith-hadith ini, hadith Jarir bin Abdullah, حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير بركاته رأيت رسول الله aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala kencing ثم توضأ kemudian dia berwudu kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu wamasaha ala khuffaihi wa masaha dan mengusap ala khuffaihi bagian atas kedua khufnya. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, ini hadis Jarir ya. Riwayat Muslim. Qala al-A'mash, kata al-A'mash, an Ibrahim dari Ibrahim, Kana yu'jibuhum hadha al-hadith. Hadith ini menakjubkan mereka. Hadith ini menakjubkan bagi mereka. Begitu. Ya. Yakni mereka senang dengan hadith ini. Begitu maksud. Kenapa? Lianna Islam Jarir. Karena sesungguhnya keislaman Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Terjadi setelah turunnya surat Al-Maidah. Yani Al-Maidah tersebut, surat Maidah tersebut, yani ayat al-wudu, yaitu ayat tentang syariat wudu. Nah, kita tahu sudah kita lewati ayat ke-6 dari surat Al-Maidah isinya tentang syariat wudu. Jadi Jarir masuk Islam setelah turunnya ayat ke-6 dari surat Al-Maidah yang mensyariatkan tentang wudu. Yang di situ diperintahkan membasuh kedua kaki. Ternyata Jarir ya meriwayatkan melihat Nabi alaihi salatu wasalam pada wudunya mencukupkan dengan mengusap bagian atas khufnya sebagai pengganti membasuh kaki. Sehingga ini sangat jelas disyariatkannya hal itu. Ya, karena ternyata Nabi melakukan itu, mengusap kedua khufnya dalam wudu setelah turunnya ayat tentang wudu dalam surat Al-Maidah yang di situ diperintahkan membasuh kedua kaki. Nah, itu maksudnya karena yu'jibum hadzal hadits. Hadits ini menakjubkan bagi mereka, ya. Mereka senang dengan hadits ini karena sangat jelas. Wa qad ajma' al-ulama'u. Sungguh ulama telah ijma' min ahli sunnati wal jama'ah. Ulama dari kalangan ahli sunnah jama'ah, mereka telah ijma' ala masru'iyati, atas masru'iyah disyariatkannya al-mas'h ala al-khuffain, mengusap kedua khuf. Ala masru'iyatihi, atas disyariatkannya mengusap kedua khuf. Fis safar, dalam safar, wal hadar, dan ketika berada di tempat tinggal tidak safar, lihajatin, karena ada hajat, au li ghairiha, atau selain hajat. Yang jelas mengenakan kedua khuf dalam safar atau ketika mukim tempat tinggal, maka berlaku padanya syariat tersebut, berlaku padanya rukhsah tersebut. Wa kadzalika, demikian pula yajuzul mashu 'alal jawaridi, boleh, demikian pula boleh mengusap atas al-jawarib. Al-jawarib itu jamak dari jawrab, yaitu kaos kaki. Kaos kaki kita semua kenal, ya. Wahia ma yulbasu ala rijli, yaitu yang dikenakan pada kaki, min ghairil jildi, yang terbuat dari ghairil jild, terbuat dari selain kulit bahannya. Ya. Kal khiraki, seperti al-khiraq. Al-khiraq, khiraq itu jamak dari khirqah, kain. Ya. Kita tahu kaos kaki bahannya kain, dari bahan kaos, ya, biasanya begitu. Wa nahwiya, dan semisalnya. Wa huwa ma yusamma al-ana bisyurrab. Wa huwa ma yusamma, dan itu adalah yang dinamakan al-ana sekarang, bisyurrab, dengan nama asyurrab. Simpelnya kaos kaki, dan kita semua tahu apa itu kaos kaki. Nah, li'annahuma kal khuf, karena sesungguhnya keduanya, kaos kaki, kal khuf, mirip dengan khuf, sama dengan khuf. Fi hajatir rijli, atau fi hajatir rajuli ilaihima, fi hajatir rijli ilaihima, na'am, fi hajatir rijli ilaihima, sama dengan khuf dalam hal hajat, butuhnya ar-rijl, kaki, ya, ilaihima, kepada keduanya, yaitu untuk menghangatkan kaki, melindungi kaki, menghangatkan kaki. Na'am, wal-illatu fihima wahidatun, wal-illatu, dan illat, faktor hukum, fihima, pada keduanya, pada khuf, pada kaos kaki, wahidatun, satu faktor hukum, sama faktor hukumnya, yaitu, ya, dikenakan karena kebutuhan kaki untuk dilindungi dari hawa dingin, ya, itu ilatnya. Maka sama antara khuf dan kaos kaki. Wa qad intashara lubsuha, dan sungguh telah tersebar lubsuha, menyebar lubsuha, pemakaiannya, pemakaian kaos kaki, al-jawrab, al-jawari, al-syurrab tadi, aktsara min al-khuf, lebih banyak pemakaian daripada al-khuf. Ya. Penyebaran pemakaian kaos kaki aksar itu lebih banyak daripada pemakaian al-khuf. Ya, memang begitu realitasnya. Nah, kebanyakan orang memakai kaos kaki. Di negeri kita saja yang kita kenal kaos kaki, kita mau cari khuf, membeli khuf, ya sulit mendapatkannya. Jarang orang yang membuatnya. Tapi kaos kaki di mana-mana kita bisa beli. Begitu pula di ya kebanyakan negara-negara lain. Nah, khuf banyak banyak bisa kita dapatkan banyak di sana di Arab Saudi, ya. Dan mungkin negara Arab semisalnya. Tapi di negeri kita dan semisalnya sulit kita mendapatkannya. Namun kaos kaki banyak diproduksi, ya. Dan fungsinya sama, untuk menghangatkan kaki dari hawa dingin. Naam. Fa yajuzul mashu 'alaiha, maka boleh mengusap atas kaos kaki idza kanat, apabila kaos kaki itu satirakan, ya, menutup kedua mata kaki, menutup, ya, kaki, yakni batasnya kedua mata kaki tertutup seperti halnya khuf. Dan menutup, yakni menurut al-muallif akan datang nanti di antara syarat mengusap khuf kaos kaki, menurut para muallif ini, ya, dipersyaratkan satiro, yakni menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh pada wudu. Nah, dan kita akan bahas tentang syarat itu nanti. Al-mas'alah tsaniyah, itu masalah yang kedua, syurutul mashi 'ala al-khuffain. Syarat-syarat mengusap atas kedua khuf, wa ma yaqumu maqamahuma, dan yang menggantikan posisi, menggantikan fungsinya, yang menduduki posisinya, menggantikan fungsinya untuk menghangatkan kedua kaki. Yaitu kaos kaki dan semisalnya. Naam. Syarat-syarat itu, hadhihi syurutu, syarat-syarat ini, hiya adalah asyartul awal, lubsuhuma ala toharatin. Lubsuhuma ala toharatin, mengenakan keduanya di atas kesucian. Di atas kesucian. Suci dari hadat besar dan hadat kecil. Lima ru'al mughiratu, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, qala, dia berkata, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, dalam suatu safar, fa ahwaitu, maka aku pun merunduk li anzi'a, untuk mencopot khufaihi, kedua khuf yang dikenakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Mughirah bin Syu'bah berinisiatif ingin mencopot kedua khuf Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi berwudu. Maka dia merunduk untuk mencopotnya dengan maksud agar Nabi bisa membasuh, ya, kedua kakinya pada wudu. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, da'huma, biarkan kedua khuf itu terpasang, jangan dicopot, begitu. Da'huma, biarkan keduanya terpasang. Fa inni, karena sesungguhnya aku, adkhaltuhuma, telah mengenakan keduanya, tahirataini, dalam keadaan kedua kakiku suci. Nah, perhatikan, jadi tahirataini, dalam keadaan kedua kakiku suci. Jadi tahiratain ini adalah kaki, kedua kaki, bukan kedua khuf, tetapi kedua kaki. Ya, dalam keadaan kedua kakiku suci. Yakni suci dari hadas. Nah, jadi dikenakan dalam keadaan suci dari hadas dengan berwudu. Nah, sekarang Nabi berwudu, berarti terpenuhi syarat. Kedua khuf itu tadinya dikenakan dalam keadaan di atas kesucian dari hadrat besar dan kecil, ya. Ketika dikenakan kedua kaki Nabi telah disucikan dengan wudu. Maka terpenuhi syarat untuk diusap dalam wudu. Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap bagian atas kedua khufnya sebagai pengganti membasuh kedua kakinya pada wudu itu. Naam. Hadits ini muttafaq alaih. Tayyib. Atsani asyartu tsani, syarat yang kedua, satruhuma li mahallil fardi. Satruhuma, kedua khuf itu dan semisalnya kaos kaki dan semisalnya menutup, satruhuma menutup kedua khuf, menutup, ya, li mahallil fard, bagian yang difardukan untuk dibasuh dari kaki. Nah, ini penjelasan ai, yaitu al-mafrudu ai, jadi satruhuma li mahallil fardi ai al-mafrudi ghasluhu, ai al-mafrudi ghasluhu min ar-rijli, mahal al-fard, bagian yang difardukan, maksudnya yang difardukan untuk dibasuh, al-mafrudi ghasluhu, yang difardukan, diwajibkan untuk dibasuh, minar rijli, dari kaki. Nah, jadi khuf dan semisalnya kaos kaki dan semisalnya yang dikenakan pada kedua kaki itu menutup seluruh bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Falau dhahara, maka sekiranya, seandainya dhahara tampak, ya, terlihat min mahallil fardi syai'un, dari bagian yang wajib dibasuh pada kaki, syai'un, ada sedikit bagian yang terlihat tidak tertutup oleh khuf itu atau kaos kaki itu, lam yasihhal mashu, tidak sah mengusapnya. Tidak sah mengusapnya. Nah, adapun, perhatikan, adapun tingginya khuf kaos kaki sudah dibahaskan bahwa tidak dinamakan khuf, tidak masuk dalam kriteria khuf, ya, tidak dikategorikan khuf yang memiliki hukum untuk diusap kalau tingginya lebih rendah dari dua mata kaki, karena khuf itu adalah lebih tinggi, yakni tingginya menutup dua mata kaki. Kaos kaki yang memiliki hukum yang sama dengan khuf, yang tingginya menutup dua mata kaki, ya. Nah, tingginya menutup dua mata kaki, jadi di atas dua mata kaki. Nah, tetapi pembahasan ini maksudnya berarti tidak boleh robek. Ini syarat ini artinya tidak boleh robek. Jika ada bagian khuf yang robek di bagian punggung kaki misalkan, atau di bagian samping, ya, atau di bagian tumit, robek di situ sehingga muncul bagian itu, padahal itu bagian-bagian yang wajib dibasuh. Robek misalkan di bagian ibu jari, ya, atau di bagian jari, di jari kelingking, sehingga terlihat jari kelingkingnya, dan semisal itu, ada yang terlihat di bagian-bagian itu, kan itu bagi semua bagian yang wajib dibasuh dari kaki. Ketika robek di bagian itu sehingga terlihat, berarti kan tidak sah untuk diusap berdasarkan syarat ini. Dan ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, ini bukan syarat. Meskipun ada robeknya di bagian tersebut, selama masih dinamakan khuf, masih dinamakan kaos kaki, meskipun ada robeknya, maka tetap sah untuk diusap. Karena hadis tentang ini memutlakkan khuf, sehingga tidak dibatasi dengan syarat semacam ini tanpa dalil. Baik. Al-thalith, asyartu al-thalith, ibahatuhuma. Ibahatuhuma, ya, bolehnya kedua khuf itu dikenakan. Artinya kedua khuf yang dikenakan itu merupakan khuf yang halal, yang mubah untuk dikenakan oleh seseorang. Fala yajuzul mashu, maka tidak boleh mengusap alal maghsubi, atas khuf hasil rampasan, al maghsub hasil gosok ya. Nah, wal masruq hasil curian. Ya, karena itu bukan punya dia. Tidak halal dia mengenakannya. Nah, dia rampas, dia curi. Walal hariri li rajul, walal hariri li rajulin, dan tidak sah. Tidak boleh mengusap khuf yang terbuat dari bahan sutra, sutra asli. Yang dari ulat sutra itu. Li rajul ini khusus bagi pria. Khusus bagi pria. Naam, li'anna lubsahu ma'siyatun. Li'anna lubsahu, karena mengenakan ya sesuatu yang terbuat dari ulat sutra, yang terbuat dari bahan sutra, itu ulat sutra. Bagi laki-laki itu maksiat. Karena itu diharamkan dikenakan bagi laki-laki, dihalalkan bagi wanita. Naam. Begitu pula mengenakan khuf hasil curian, hasil rampasan, itu maksiat. Nah, falatustabahu bihi ar-rukhsatu, maka tidak dibolehkan bihi dengannya ar-rukhsah, suatu rukhsah ya, dibolehkan dengan sesuatu yang jalurnya maksiat. Nah, ini maksiat, dia sedang bermaksiat mengenakan khufnya orang yang dicuri, atau laki-laki mengenakan khuf atau kaos kaki bahannya dari ulat sutra. Pada itu haram dikenakan laki-laki. Jadi dia sedang bermaksiat, maka dia tidak boleh diberi rukhsah. Rukhsah tidak berlaku pada sesuatu yang mengandung maksiat. Begitu maksudnya. Nah, ya, ini juga persyaratan ini hasil ijtihad. Ini juga hasil ijtihad. Naam. Namun ya, persyaratan ini ya, hati-hati tentunya. Nah, hati-hati. Nah, untuk hati-hatian. Baik. Meskipun dalil secara jelas juga tidak ada tentang ini, tapi ini hasil ijtihad. Alasannya apa yang kita dengar, karena itu maksiat. Rukhsah tidak bisa diberikan kepada orang yang sedang bermaksiat. Khuf yang dikenakannya itu adalah maksiat, maka tidak berlaku rukhsah padanya. Nah, karena ada kemungkinan ya, dia secara hukum dia bermaksiat. Nah, dia bermaksiat, dia dosa, tapi dalam hal sah mengusap, bisa saja kita katakan tetap sah. Nah, seperti halnya orang yang menutup auratnya, mengenakan pakaian untuk menutup auratnya dalam sholat dengan pakaian yang terbuat dari ulat sutra, kita tidak bisa mengatakan sholatnya tidak sah. Ya, dia sholat di suatu area yang dia rampas dari orang lain, itu bukan haknya, tapi dia sholat di situ. Dia bermaksiat dengan sholatnya di tempat itu, tapi sholatnya tetap sah meskipun dia berdosa. Nah, itu mirip dengan ini. Baik. Ar-rabi yang keempat, taharatu ainihima, kesucian unsur ya, substansi kedua khuf yang dikenakan. Nah, jadi bahannya bahan yang suci. Fala yashihu al-mashu 'ala an-najis, maka tidak sah mengusap atas khuf atau kaos kaki yang terbuat dari bahan najis. Kalmuttakhadhi min jildi himar, kalmuttakhadhi seperti khuf yang dibuat min jildi dari kulit himar, dari kulit keledai. Kenapa? Karena keledai haram dimakan. Nah, diharamkan oleh Nabi SAW pada perang Khaybar. Pada perang Khaybar, pengharaman makan keledai. Sehingga keledai tidak bisa disembelih, tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan karena diharamkan dimakan seperti hewan-hewan haram lainnya yang diharamkan dimakan. Meskipun disembelih tetap jadi bangkai. Nah, kulitnya ya bangkai yang tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Sebagaimana yang telah kita pelajari, yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kulit bangkai yang bisa disamak adalah kulit bangkai hewan yang bisa dihalalkan dengan disembelih. Nah, seperti kulit domba sapi, itu kan halal dimakan yang disembelih. Ketika bangkai jadi bangkai, kulitnya bisa disucikan dengan penyamakan. Adapun yang haram dimakan dengan penyembelian, keledai dan semisalnya, meskipun disembelih, bismillah, disembelih, sempurna penyembeliannya, syarat-syaratnya, tetap jadi bangkai hasilnya. Karena haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Masih ingat kan pelajaran ini? Nah, oleh karena itu yang dicontohkan di sini. Jadi, khuf yang terbuat dari kulit keledai, ya, itu najis. Nah, karena tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Sehingga tidak bisa diusap dalam wudu. Ya? Tidak bisa diusap dalam wudu. Nah, syarat yang kelima dan setelahnya kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah. Barakallahu fiik. Sedikit agak lambat terganggu karena kurang sehat. Nah, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.